sampingku. Namun semua itu pupus, hilang, dan tak tersisa lagi. Janji yang kau ucap dulu itu tinggallah kenangan. Aku mbien wes tau dadi bojomu, nanging apa kowe ninggal di awakku. Apa panten wes namu ra cukup siji kowe. Apa wis ra kelingan karo awakku iki sing biyen tak tresnani rasa tekane mati. Yen ngono jan pengenmu ngomong terus terang, tak usah gawe soro medhot yen sesambungan. Nek wis cukup semene anggon mule bebrayan, kabeh tak pupus wae timbang gawe kersa pikiran. Aku mbiyen wis tau dadi bojomu, nanging apa kowe ninggal di awak. Aku mbiyen wis tau dadi bojomu.